pojok lapangan sing kue pirang-pirang di bersih itu kulite awe seneng sing nyawange ake wopada kedanan kartian kanggo rebu. Sampai